DJ Opus Remix. Pacaran denganku, tapi nikah dengan dia. Berjanji bertemu di pelaminan. Nyatanya ku hanya jadi kamu undangan. DJ Opus Remix. Pacaran denganku, tapi nikah dengan dia. Berjanji bertemu di pelaminan. Nyatanya ku hanya jadi kamu undangan. Thank you. party tonight. Performance by DJ Opus Remix. Lu yang pakai mau makan pakai pakai pakai mau DJ Opus.